Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, Hakim Tinggi Pengadilan Negeri, Bapak Ibu Hakim di lingkungan peradilan umum beserta satker-satker yang berada di bawahnya. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari bumi Melayu, Pulau Sumatera Riau, kami biasa berpantun. Anak raja membeli lengkuas, tak lupa juga membeli pakis. Memang yang memberikan tausiah ini UAS, tapi yang membawa kemari ini UIS. Jadi kalau UAS itu Ustaz Abdul Somad, UIS ini Ustaz Idris Silau. Silau itu nama kampung halaman beliau di Sumatera Utara. Kenapa perlu saya sebutkan? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tak luput dari catatan para malaikat. Mudah-mudahan di akhirat mendapatkan balasannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberitahu bahwa momen kesempatan yang baik dan mulia ini pada momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beredar video di YouTube, di grup-grup WhatsApp, bahwa membuat acara maulid itu bid'ah. Maka kalau sudah bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti tempatnya neraka jahanam. Jadi kalau maulid itu bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka. Panitia yang menyiapkan juga masuk neraka. Yang membawa saya kemari pun ikut juga masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi siapa saja bisa berpendapat tentang masalah maulid ini adalah berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kalau yang ceramah ini Abdul Somad. Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak orang tak tahu, tapi kalau saya sebut nama kerennya orang tahu. Bapak Ibu jamaah, siapa itu Abdul Uzza? Oh, tak tahu Pak Ustaz. Nama kerennya Abu Lahab. Oh, tahu. Itulah pentingnya kita tahu nama orang. Kadang di kantor namanya lain, di Facebook lain. Di kantor namanya jelas, di TikTok lain pula. Tapi kalau saya jelas, tadi disebutkan yang ceramah Dr. Abdul Somad LCMA. Panggilannya pun itu juga, cuman disingkat. Ujian akhir semester Ustaz Abdul Somad. Jadi Abu Lahab ini punya pembantu. Waktu itu budak hamba sahaya namanya Suwaibah. Suwaibah, kau jagalah adik iparku. Nama adikku Abdullah. Dia sudah mati, meninggal dunia. Nama istrinya Aminah, sedang hamil tua. Tolong kau jaga dia. Nanti kalau anaknya lahir, tolong kau sampaikan berita ke rumah. Baiklah tuan, kata si Suwaibah tadi. Dijaganya lah adik ipar Abu Lahab yang sedang hamil tua. Tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah anak itu laki-laki. Suwaibah pun pulang ke rumah. Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Karena zaman itu kalau perempuan kubur hidup-hidup. Keponakanmu laki-laki. Alhamdulillah. Saking senangnya hatiku, adikku meninggal diganti Allah anaknya laki-laki. Maka sejak hari ini, hari Senin 12 Rabiul Awal, kau kubebaskan dari perbudakan, kau tak budak lagi. Harga onta 50 juta, paling murah. Harga budak hamba sahaya bisa dua kali lipat onta, 100 juta. Abu Lahab bersedekah saat Nabi lahir, 100 juta. Jadi kalau ada hari ini orang Islam di Indonesia buat acara maulid 100 juta sedekah pada makir miskin anak yatim, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya bersyairlah seorang ulama ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida atta annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka ini diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan umat Islam yang senang dengan maulid dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Abu Lahab itu masuk neraka pasti karena ayatnya jelas tabbat siada abi lahab wa tab. Ayat tentang Abu Lahab dengan Abdul Somad dekat. Satu lagi ayatnya beberapa halaman setelah itu kul huwallahu ahad Allahus Somad. Tapi insya Allah tempatnya di yang satu di neraka, satu di surga. Amin. Insya Allah kalau orang-orang pengadilan mendoakan ini makbul insya Allah. Karena mereka orang-orang yang istiqomah. Amin. Nah, sampai mana tadi? Lupa pula. Bahwa Abu Lahab senang hatinya walaupun dijamin masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin. Hadis tentang itu ada dalam Sahih Bukhari. Yang mimpi itu namanya Abbas. Abdullah, Hamzah, Abbas, Abdul Muthalib itu saudara kandung Abu Thalib, sama-sama anak Abdul Muthalib. Jadi mereka saudara laki-laki 10, perempuan 5, 15 saudara kandung. Karena waktu itu belum ada keluarga berencana. Abdullah ayah Nabi Muhammad, Abu Lahab musuh Nabi Muhammad, Hamzah penolong Nabi Muhammad, Abu Thalib ayah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian bermimpilah Abbas. Abbas bermimpi bertemu dengan saudara kandungnya Abu Lahab. Hai Abu Lahab, ya. Katanya kau masuk neraka Abu Lahab. Betul. Gimana rasanya di neraka? Panas. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Hah? Saya takut nanti dibuka. Rupanya kalau di depan hakim boleh dibuka. Tapi ceramahnya tak perlu diulang dari awal kan? Lupa soalnya. Abu Lahab kau masuk neraka? Iya. Jadi aku masuk neraka tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim? Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid. Wattikhadhuhu mausiman, membuatnya peringatan, peringatan maulid. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun azim, orang yang melakukan maulid itu dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mengikut program kita ini pagi menjelang siang yang barokah ini, seluruh hakim-hakim pengadilan tinggi, pengadilan negeri se-Indonesia, dan tidak personnya tapi kantornya. Memang kita di kantor ini hanya beberapa orang yang nampak, tapi yang di alam gaib ternyata jauh lebih banyak. Insya Allah pahalanya sama. Karena ada juga orang tak mau ikut maulid. Ah, gak mau lah ikut maulid. Kalau on offline dapat syafaatnya nyata dari Nabi. Kalau online surganya online juga, kata dia. Ini yang berbisik seperti ini setan. Biar supaya jangan ikut pengajian. Jadi kalau saya mengisi maulid, yang pertama saya jelaskan dulu kedudukan maulid itu supaya orang jangan sampai ketakutan. Jadi panitia maulid di masjid, di surau, di langgar, di kantor, di RW, di kades, di kadus takut. Maka teruslah buat maulid, karena maulid ini baik, isinya penting karena terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Berikutnya baru kita masuk ke maulid. Tema yang diberikan kepada saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk sosial. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk sosial? Nabi berinteraksi dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan jamaah. Ada orang sekarang ngaku umat Nabi Muhammad tapi tidak berinteraksi dengan manusia. Kawannya YouTube, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Tidak ada jumpa orang. Hanya jumpa dengan laptop, dengan komputer. Kalau libur hari Sabtu, hari Ahad tidak ada bertemu dengan manusia, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kan Covid, Pak Ustaz, enggak bisa sholat berjamaah. Begitu ditanya ketua masjid, apa betul Pak Anu sejak Covid enggak ke masjid? Dulu sebelum Covid pun memang enggak ke masjid, Pak Ustaz. Kata Covid, aku juga yang kau salahkan. Tidak salah Covid. Oleh sebab itu, poin pertama, makhluk sosial, dia berinteraksi dengan manusia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kami di kantor, tidak ada alasan. Di kantor ada musola, di kantor ada ruang tempat sholat. Bahkan hebatnya kantor kita, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tidak hanya sekedar sholat fardu zuhur asar, tapi juga ada pembacaan Yasin setiap pagi hari Kamis. Jadi tidak ada alasan baca Yasin bersama. Kenapa mesti Yasin? Ibu-ibu kenapa baca Yasin? Karena Al-Baqarah kepanjangan, Pak Ustaz. Dibaca jam 8, asar baru selesai. Bukan itu alasannya. Dibaca Yasin dipilih karena kata Nabi, likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu itu punya qalbu, punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Qur'an itu hatinya itu Yasin. Makanya orang sebelum ngapal Qur'an, ngapal Yasin dulu. Kenapa? Karena kalau sudah hatinya disentuh, yang lain akan ikut. Kan begitu dalam lagu. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi orang kalau sudah hatinya tertawan, jadi menawan Al-Quran itu dengan hatinya. Hati Al-Quran itu Yasin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di muqaddimah surat Yasin dikatakan, La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang jelimet, yang ribet, yang payah, dimudahkan Allah. Urusan kantor, baca Yasin. Urusan nikah, baca Yasin. Urusan anak, baca Yasin. Urusan orang meninggal di ruang ICU tak mati-mati, bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah kami bacakan, mati. Kan kasihan kita menengok dia sakratul maut tak selesai-selesai. Kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maka saya sampai hari ini kalau ada sulit, ada susah, malam saya baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah sampaikanlah pahala baca Yasinku ini untuk almarhumah emakku, almarhum ayahku, almarhum almarhumah datuk nenek guru-guruku. Berkat kemuliaan surat Yasin, mudahkanlah urusanku ya Allah. Kalau belum tercapai, jangan salahkan Yasinnya. Ini banyak orang sekarang salah. Saya kemarin Pak Ustadz minta supaya jangan dimutasi, pindah juga. Bukan salah Yasinnya. Sama seperti kita disuruh baca ayat kursi untuk ngusir ruqyah orang kerasukan setan. Pas dibacakan, setannya bukan lari, malah ketawa. Bukan salah Yasinnya. Kata setan, yang baca sama macam aku juga, kata setan. Masa sesama setan ngusir, kata dia. Mudah-mudahan setannya masih segan di depan orang banyak, tak dibukakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, maka dalam hal ini kenapa kantor baca Yasin? Karena dalam Yasin Nabi sedang mengingatkan bahwa kita akan mati. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di mana itu ayat itu? Dalam surat Yasin. Karena orang mengatakan, kalau sudah mati ya mati aja. Hiduplah di peristirahatan. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Kata siapa istirahat? Iya kalau dia jujur. Iya kalau dia sudah sampai WBK, wilayah bebas korupsi. Istirahatnya terakhir. Tapi kalau tidak, babak belur. Tapi kita kan segan untuk menyampaikan pada pelepasan jenazah, marilah kita antar jenazah ini ke tempat babak belur yang luar biasa. Kita bacakan Yasin untuk memudahkan. Kenapa kalau baca Yasin itu kita jadi mudah hidup? Karena di Yasin kita diajarkan bahwa kita tidak diawasi oleh Inspektorat Jenderal, tidak diawasi oleh kamera CCTV, tidak diawasi oleh atasan. Kalau atasan yang mengawasi, boleh jadi dia keluar kota, ngantuk, stres, depresi, tidur. Kalau diawasi oleh CCTV, boleh jadi kabelnya dimakan tikus, mati, mati lampu dan lain sebagainya. Tapi diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka kita disuruh baca ayat kursi. Dibaca dalam surat Yasin, kita diajarkan tentang pertanggungjawaban total. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi Yasin bukan mantra bim salabim abrakadabra. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulutnya kami kunci karena lidah pandai berbohong berdusta. Wa tukallimuna aydihim, tangannya akan kami buat berbicara. Berapa yang sudah kau tanda tangani, berapa yang sudah kau lakukan tipu bohong muslihat. Wa tashhadu arjuluhum, kami buat kakinya bersaksi. Bima kanu yaksibun. Makanya orang kalau baca Yasin tiap hari, insya Allah hatinya dinasehati terus. Tapi baca artinya, baca terjemahnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, kawan-kawan saya di kantor baca Yasin itu bukan cuma baca terjemahnya, tulisan Latin di bawah Yasin itu pun dia baca. Saking gak bisanya ngaji. Kawan sebelah baca Yasin, dia baca Ya Asin. Kok baca Ya Asin? Ini A-nya dua Pak Ustaz. Jangan diejek. Sudah mau ikut pengajian, alhamdulillah. Zaman edan, zaman error, banyak orang gila main aplikasi macam-macam, masih mau dia datang pengajian. Teruskan. Hanya saja mungkin metode modelnya dirubah. Selama ini ngaji Yasin bersama. Ngaji Yasin bersama itu bagus. Cuman yang tahu ngaji dengan gak tahu, yang gak tahu pun merasa tahu. Karena bunyinya sama. Apalagi pakai masker, mulutnya gak kelihatan. Yasin. Padahal dia yang jurusan silent. Gak bunyi. Tapi kalau kita baca, pada kesempatan kali ini kita baca 5 ayat. Silakan Bapak 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Lanjutkan 5 ayat berikutnya. Nah, udah tahu kita itu. Senyum-senyum aja lah. Jangan didikte dia. Ah, ketahuannya enggak ngaji. Oh, jangan. Karena kita tidak menjatuhkan orang. Dakwah ini mengajak, bukan mengejek. Dakwah ini merangkul, bukan memukul. Kata Nabi, kata Allah dalam Quran, "Ud'u ila sabili rabbik," ajak orang ke jalan Tuhan, bukan ke jalan ormas, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan golongan. Tapi ila rabbik, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Asal dari kata dakwah, kalau kita buka kamus, dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, undangan makan-makan. Itu arti dakwah. Jadi kalau ada orang dakwah kasar, ngamuk-ngamuk, gak mungkin kita ngundang orang makan ngamuk. Bapak nanti datang ke rumah kita makan ya. Tentu lembut nanti Bapak datang ke rumah kita makan. Makanya kalau dakwah itu makanannya banyak. Macam di kantor nih, banyak sekali makanan. Masalahnya saya kalau ceramah di depan tuh banyak makanan, hilang konsentrasi saya. Menengok jagung, menengok ubi nih, teringat saya sambal terasi, pakai sambal belacan gitu orang Sumatera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu di antara kelebihan. Bapak Ibu, orang yang tidak melihat ke bawah, dia tak pernah bersyukur. Menjadi pegawai, kantornya cantik, megah, tinggi, punya jabatan PNS, nikmat luar biasa. Ada 3 orang mau meminang anak gadis. Yang satu bisnismen, yang satu profesor doktor, yang satu PNS. Yang diterima PNS. Kenapa? Karena PNS ini amalnya mengalir walaupun sudah mati. Apa itu? Pensiun. Yang lain orang ketakutan. Banyak pengusaha kaya, rupanya utangnya lebih besar. Ustaz kok tahu? Karena dulu ibu saya, waktu saya pulang, dia bilang, kau mesti jadi PNS. Karena standar keberhasilan adalah kalau sudah PNS. Anaknya di mana sekarang? Sudah selesai S1. S2-nya udah? Baru aja selesai. S3-nya? Sudah daftar. Pertanyaan berikutnya, udah PNS belum? Nikmat PNS hanya dirasakan oleh orang yang bolak-balik ikut tes gak lulus-lulus. Barulah dia merasa luar biasa PNS. Bagi orang yang sudah lulus PNS, sudah kerja, bolak-balik, sudah lama lulus 20 tahun, gaji lancar, dia menganggap PNS itu tidak nikmat. Ustaz kok cerita PNS? Karena saya baru keluar dari PNS. 10 tahun saya cuma mengabdikan diri di dalam, tapi di luar tetap pengabdian di kantor, di masjid, di surau. Jadi Ustaz sekarang enggak dosen. Dulu dosen di UIN, Universitas Islam Negeri. Sekarang saya visiting professor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. Itu untuk ngasih tahu yang menyangka saya Ustaz kaleng-kaleng. Jamaah dimanapun yang dimana berada, insyaallah Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah menurunkan surat-surat ini dibaca di kantor-kantor. Idza quri'al Qur'an, kalau Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu mulut diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Dibacakan Yasin di rumah, turun rahmat. Dibacakan Yasin di kamar, turun rahmat. Dibacakan Yasin di kantor, turun rahmat. Dibacakan Yasin di kuburan, turun rahmat. Itulah mengapa kalau ziarah ke makam, baca Yasin. Pekan yang lalu saya ziarah ke makam almarhumah emak saya. Sampai di sana kami pun membaca surat Yasin. Habis itu saya doa, Allahumma awsil sababa maqaratuhu, sampaikanlah bacaan surat Yasinku ini kepada almarhumah emakku, ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Saya berharap kalau saya mati nanti, anak saya pun akan membacakan itu juga. Percaya tak percaya pahalanya sampai atau tidak, terserah. Karena mereka yang sudah mati tak pernah hidup kembali untuk memberikan laporan. Tapi saya masih ragu, Pak Ustaz, sampai apa enggak sampai bacaan Yasin itu. Lawang kita lewat di makam disuruh baca doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tak mungkin doa itu kita bacakan untuk batu nisan. Tak mungkin doa itu kita bacakan untuk pohon yang ada di atas kubur. Itu dibacakan menunjukkan bahwa alam kubur, alam barzakh itu nyata. Katanya alam kubur, gimana kalau orang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha, Pak Ustaz? Kuburnya nggak ada. Makanya namanya di samping alam kubur, alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Ada dunia, ada akhirat. Mereka tidak disebut di dunia karena sudah mati. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Antara dunia dengan akhirat ada namanya alam barzakh. Alam barzakh ini tak bisa kita lihat. Itulah iman. Dan semua yang kita kirimkan pahalanya sampai. Bagi yang punya keluarga baik rezekinya, buat acara maulid sekaligus tahlil, baca Yasin, ada ceramah, ada tausiah, kirimkan pahalanya. Saya sudah bacakan dalilnya bahwa doa sampai, bacaan Quran sampai. Enggak percaya juga, saya tidak marah. Hanya saja kalau dia meninggal, tolong kasih kirim nama lengkap, nanti saya kirimkan Al-Fatihah. Kalau tidak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Ini kan masalah gaib. Orang tidak akan sholat kalau tidak percaya kepada yang gaib. Sholat itu nomor dua. Yang nomor satu percaya kepada yang gaib. Coba tengok surat Al-Baqarah di awal-awal. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil gaib. Wa yuqimuna sholat. Jadi kalau ada orang sholat, gak percaya kepada yang gaib, sholatnya tak diterima. Mana malaikat kiraman katibin yang menulis catatan amal? Mana surga? Mana neraka? Mana ruh? Mana azab kubur? Mana mungkar nakir? Mana Allah? Makanya kita disuruh percaya kepada, beriman kepada yang gaib. Setelah gaib, wa yuqimuna sholat, barulah dia sholat. Ini poin pertama, syukur kepada Allah karena diberi kesempatan bekerja, PNS, kantornya megah di seluruh Indonesia, dihormati orang, luar biasa. Dulu kalau anak-anak ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi apa? Mau jadi polisi. Mau jadi apa? Mau jadi hakim. Dulu saya menganggap itu sesuatu yang biasa. Setelah jadi ustaz nih baru saya paham, ternyata luar biasa. Kenapa? Tukang jaga malam, senternya besar, baterainya 6. 12 jam mata melotot dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, gaji cuma 1,5 juta. Bisa dicek ke lapangan. Dokter, senternya kecil, baterainya 1. Dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut, 5 juta. Itu maka dokter, saya ceramah di Ikatan Dokter. Tukang pecah batu di gunung, Gagang martelnya sebesar batang sapu rotan, berpeluh berkeringat. Hakim kecil aja martelnya. Pukul sekali, 4 kali lipat gaji PNS biasa. Ustaz tahu dari mana? Dapat bocoran. Kemudahan-kemudahan ini bukan gratis dari Allah. Latus alunna yawma idzin anil na'im. Tapi sistem sekarang luar biasa. Dulu masyarakat bisa langsung masuk ke kantor pejabat. Entah apa yang terjadi antara mereka kita tak tahu. Tapi hari ini terbuka. Di depan kantor ada meja, diawasi CCTV. Maka sistem yang baik akan melahirkan karyawan, pegawai, pejabat, masyarakat yang baik. Orang yang jorok, buang puntung rokok, abu rokok dimanapun, buang permen karet dimanapun, begitu dia sampai ke Singapura, dia akan menjadi orang yang amat sangat disiplin. Kenapa? Karena sistem. Kalau sampai dia buang puntung rokok, dia buang permen karet, dia buang sampah, langsung kena denda. Begitulah sistem yang hebat. Orang yang disiplin tinggal di tempat yang tidak punya sistem yang baik, maka dia tidak akan menjadi baik. Nabi Muhammad SAW menciptakan 2 disiplin. Disiplin hukum di dunia, disiplin hukum percaya kepada yang gaib. Hukum dunia ada hukumannya, ditetapkan, dituntut oleh jaksa, ditetapkan oleh hakim, ada pengacara, pembela. Lalu kemudian ada hukum akhirat, itulah amal hati, ridha, tawakal, taat, ikhlas, bersihkan hati dari hasad. Maka ini semua, yang satu lewat khutbah, lewat pengajian, lewat tausiah, yang satu lagi lewat hukum. Ada perangkat hukumnya, ada polisinya, ada penjaranya. Makanya kita diajarkan 2 kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kehidupan sosial. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kenapa Ustaz nengok jam terus? Karena waktu saya tausiah 30 menit, ada tanya jawab 30 menit. Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai dengan kode etik 600 ml. Tak lebih, tak kurang. Ada waktu 10 menit lagi. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Lalu kemudian dalam sebuah perjalanan itu sahabat berkata, aku yang akan memburu binatang untuk makanan kita, halal, silakan. Aku nanti yang akan menyembelih, mencuci, membuang kulit, perut, bersih, jeroannya, silakan. Aku nanti yang akan membakar dan memasaknya, silakan. Lalu apa kata Nabi? Aku yang akan mencari kayu bakarnya. Sosial, ada kebersamaan. Kalau Abdul Somad sekarang, tidak begitu. Kalau datang tim Abdul Somad, Ustaz, saya yang akan mencari hewannya, silakan. Saya yang akan membersihkan, memotong, mencucinya, silakan. Saya yang akan memasaknya, silakan. Kamu cari kayu bakar, saya yang akan menikmatinya. Itu beda Nabi Muhammad dengan umat Muhammad yang bolak-balik bersolawat, yang kalau berdoa wadkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke surga bersama Nabi Muhammad, tapi perbuatannya tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya maulid itu diulang 1 bulan, bahkan ada maulid arba'in 40 malam. Untuk apa? Mungkin ustaz ini menyampaikan aspek hukumnya, ustaz ini menyampaikan aspek akhlaknya, ustaz ini menyampaikan aspek kepemimpinannya. Dan hari ini di waktu yang singkat saya diizinkan di tengah orang-orang yang terhormat, dimuliakan manusia dan Allah SWT, menyampaikan aspek Nabi berkehidupan sosial. Jangan bayangkan Nabi itu duduk di atas menara gading, tidak tersentuh, untouchable, semua perbuatannya hanya sendiri saja. Tidak, Nabi bersama dengan para sahabat. Bahkan ketika dia menggali parit perang Khandaq, Nabi menarik jubahnya ke atas, kelihatan perutnya basah karena peluh keringat mengangkat batu dan pasir-pasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang low profile, padahal alam semesta ini tidak tercipta kalau bukan karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jadi umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga. Walaupun amal kita lebih sedikit, Walaupun dosa kita lebih banyak, tapi Nabi berjanji, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang berkata tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah, maka dia akan masuk surga. Kita ini semuanya, baik yang offline maupun yang online, semuanya insya Allah masuk surga. Amin. Wa in zana wa in sarak, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Orang heran, masa pezina pencuri masuk surga juga? Masuk, cuman transit dulu. Makanya kita selalu berdoa jangan transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar itu artinya jangan transit di neraka jahanam. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Pagi habis salat subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Bapak Ibu, kalau doakan Ustaz Abdul Somad, jangan doakan yang lain-lain. Doakan saja satu, Abdul Somad husnul khotimah. Pak Dirjen mau menyapa. Masya Allah Pak Dirjen. Baik Pak Dirjen. Di antara doa kita adalah supaya jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, lalu ada seorang yang soleh, sholatnya lengkap, puasanya baik, sudah haji, berzikir, baca Quran, lalu kemudian diperiksalah segala amal-amalnya dan dia masuk ke dalam neraka. Cerita riwayat ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah yang kita baca khatam dari malam pertama Ramadan sampai malam 30 Ramadan tahun lalu. Efek dari Covid, saya tak ceramah kemana-mana, online khatam. Selalu ada hikmah. Yang selama ini pergi ke sana kemari, malam itu dibaca, habis sholat tarawih dikhatamkan. Ada satu kisah di sana. Seseorang masuk ke dalam neraka bukan karena zina, bukan karena judi, bukan karena narkoba, bukan karena minum khamar. Kenapa dia masuk neraka? Suatu ketika dia diundang pergi kondangan kenduri walimah. Pulang dari acara malam itu, maaf-maaf, nyangkut daging kambing di giginya sehingga terganggu dia. Ditarik-tarik tak juga mau. Akhirnya dia ambil itu batang dahan ranting kayu tetangga, diambilnya sedikit, akhirnya dicongkelnya, lancarlah. Lalu kemudian alhamdulillah, dia tak pikirkan. Rupanya begitu dia mati sampai di akhirat, satu ranting batang kayu di samping rumah tetangga yang menjadi jambangan sekaligus pagar rumah itu dihisap juga di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Lama saya merenung membaca kisah Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kalau hanya satu ujung ranting mencongkel gigi saja dihitung di akhirat, bagaimana dengan hutan belantara yang dipotong ratusan hektar dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz Somad jangan sangka selamat dari ini. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak menyinggung perasaan orang lain. Siapa yang paling banyak bicaranya, dialah yang paling banyak dosanya. Itu makanya saya setiap di ujung tausiah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Maaf, kata jamaah. Selesai. Daripada kita di akhirat dituntut di padang mahsyar. Di padang panjang aja susah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, ada nanti orang di akhirat itu mati menghadap Allah, solatnya banyak, wasiyamin puasanya banyak, wazakatin zakatnya banyak, wahajin hajinya bolak-balik. Apa yang terjadi? Qad syatama hadza, ternyata lidahnya kasar caci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara haram. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Maka dia akan dituntut di hadapan Allah. Ukhidat hasanatuhu, amal solatnya diambil, amal solat duhanya diambil, amal puasa Senin Kamisnya diambil, amal bangunan masjidnya diambil. Faniyat hasanatuhu, amalnya yang setinggi bukit Uhud sudah habis. Walam tuqda alaih, yang nuntut, yang ngantri masih panjang, masih banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka. Turihat ilaihi, dicampakkan kepada dia. dicampakkan dia ke dalam neraka jahanam. Itulah maka kita jangan sampai zolim menganiaya orang lain. Suatu ketika Nabi selesai sholat biasanya zikir dulu, tapi hari ini aneh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung dia masuk ke kamar. Sahabat heran, mana Rasulullah? Dia ke kamar. Kita tunggu. Tak lama kemudian Nabi keluar. Apa yang kau ambil ya Rasulullah? Ada barang yang lupa aku kembalikan. Aku takut mati menghadap Allah dalam keadaan tidak menunaikan amanah. Nabi meninggal hari Senin. Hari Rabu naik dia ke atas mimbar. Biasanya kalau dia akan naik mimbar dia mau khutbah. Hari ini dia tidak khutbah. Tiga yang dia sampaikan. Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang dulu pernah aku cambuk pundaknya waktu aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya karena dia berada di balik kuda dan aku tidak tahu, belum sempat minta maaf. Hadha zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, aku sumpah serapah, kasar kata-kataku. Hadha irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semua terdiam, bersedih. Karena mereka tahu ini tak lama lagi Nabi akan meninggal. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya dan belum kubayar karena lupa, tuntutlah sekarang daripada aku nanti dituntut di akhirat. Tegak seorang sahabat. Ternyata kalau sakit pundak bisa dimaafkan, sakit hati bisa dimaafkan, tapi duit payah. Innalaka alayya salasa darahim. Kau punya utang 3 dirham. Sahabat Nabi menepuk bahu sahabatnya. Fadl, idfa' ya Fadl. Wahai Fadl bin Abbas, bayarkan hutangku kepada si fulan. Orang yang mati. Hari ini orang malah bangga. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya pinjam uangnya sampai sekarang enggak dia tagih, dia lupa. Alhamdulillah. Padahal banyak orang hari ini kalau minjam uang tidak dibayar malah menganggap sebuah prestasi yang membanggakan. Padahal kita sedang berada dalam tipu muslihat yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu semua supaya kita hidup yang singkat ini kembali menghadap Allah dalam keadaan plong, bersih, tak ada sangkutan apa-apa. Maka kita diundang, jiwa yang suci bersih itu dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang kerendahan hati, hidup bersosial, bersama, tak menyinggung perasaan, tidak meninggalkan kesan, tidak membuat orang menjadi terlunta-lunta di hadapan Allah karena perbuatan yang menzolimi akibat dari efek sosial. Tapi jangan pula gara-gara tausiah ini lalu kita tidak berkehidupan sosial. Masuk kantor, zikir. Keluar kantor, zikir. Sampai mati pun orang tak tahu. Kita tetap berkehidupan sosial dan kita jaga ukhuwah ini insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Bagaimana disampaikan ada tanya jawab, saya kembalikan kepada Bapak moderator kita pada kesempatan kali ini. Aku qauli hadza, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ustaz Dr. Abdul Somad yang telah memberikan tausiah ya, membuka wawasan kita, memberikan pencerahan kepada kita tentang teladan yang diberikan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan yang harus kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup kita, dalam berperilaku, dalam bersikap, dan semua itu kembali kepada kita insyaallah kalau kita mau meneladani beliau. Surga jaminan ya Bapak Ustaz. Amin. Ya. Amin ya Allah. Insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, khusus Bapak dan Ibu KPT, Hakim Tinggi, KPN, kemudian juga Hakim Pengadilan Negeri, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi sampai siang hari ini, kami beri kesempatan untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ustaz, baik terkait tema hari ini tentang maulid maupun hal-hal lain yang kiranya dapat memberikan pembaharuan pencerahan pada kita sekalian. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Kita awali dari 3 pertanyaan pertama ya. dimulai dari sekarang, silakan. Waalaikumsalam. Boleh sebut nama dan dari mana? Dari Serong. Ini dari Serong. Dari Serong. Pak, silakan. Ya. Ya, silakan Pak, sebut nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur, mewakili seluruh hakim dan pegawai yang bertanya kepada Ustaz. Nama saya Ruski Kasubag, Pegawaian Pengadilan Negeri Selong. Tadi Bapak Ustadz membahas tentang yasinan. Bahas tentang yasinan. Di sini yasinan itu bisa dibaca itu beberapa cara. Yang pertama bisa dengan cara berwudu, Pak Ustadz. Bisa dengan cara berwudu, kemudian bisa dalam keadaan tidak berwudu juga bisa. Kemudian dalam keadaan kita bekerja juga bisa. Ini mungkin karena kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Jadi segala cara hidupnya dengan membaca Al-Qur'an. Bisa juga kita sambil bekerja di rumah, sambil ya, nah ini mau saya pertanyakan pada Ustaz. Apakah nilai daripada bacaan Al-Qur'an yang tadinya sambil berwudu, kemudian sambil bekerja, kemudian keadaan dalam keadaan dalam tidak berwudu itu mempunyai nilai yang sama atau tidak? Ya, itu yang kami pertanyakan kepada Ustaz. Mungkin perlu kami diberikan penjelasan. Kami sekali lagi atas nama keluarga besar Pengadilan Negeri Selong Lombok Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah langsung bisa memberikan pembekalan kepada kami semua tentang ilmu-ilmu agama. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi dan ya, teman-teman dari Islam. Silakan Pak Ustaz untuk langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci, berwudu dulu. Jadi kalau ada orang membaca Qur'an tidak menyentuh mushaf, hukumnya mubah membaca tapi kurang afdal. Level yang paling tinggi, paling afdal, paling bagus VVIP adalah berwudu menghadap kiblat, makharijul huruf tepat, paham. Ini yang paling tinggi kualitasnya. Ini yang paling bagus. Ini yang paling original. Lalu kemudian di bawah itu, membaca Quran tidak dalam keadaan berwudu. Karena dia di kantor, susah buka kaos kaki, baru saja wudunya batal, dia buka handphonenya atau laptopnya, dia buka Quran digital, dia baca. Boleh dia membacanya selama dia tidak dalam keadaan hadas besar. Adapun kalau dia maaf, perempuan dalam keadaan berhalangan, maka saya pakai 4 mazhab sepakat tidak boleh membaca Quran dalam keadaan haid, maka dia membaca terjemah. Bacalah terjemah Yasin. Apakah ada juga pahalanya? Ya. Sedangkan membaca kitab fikih, membaca kitab hadis yang di bawah Al-Quran saja ada pahalanya. Maka kalau yang sempurna, la aqulu alif lam mim haf. Aku tidak katakan alif, lam, mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin ashru amsaliha. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Adapun orang yang hanya membaca terjemah, apakah dia dapat pahala juga? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka dia baca artinya, dia baca maknanya, dia masukkan ke dalam hatinya, dapat hidayah. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi hidayah, menjadi penerang hati, mendapat itu yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian, kalau hanya sekedar mendengar bagaimana? Mendengar pun mendapat rahmat. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, diam. Wa ansitu, diam dengar baik-baik, la'allakum turhamun, turun rahmat. Klasifikasinya yang paling atas, berwudu, paham, ngerti, baca. Di bawah itu, tidak dalam keadaan berwudu, membaca. Di bawah itu lagi, tidak dalam keadaan berwudu, dalam hadas besar karena dalam keadaan haid, menstruasi, dia baca terjemahnya, maka insyaallah turun juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan hadis terakhir. Majtama'a qaumun, untuk pertanyaan satu pertanyaan ini. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitaballah, membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Ada yang baca, ada yang ngaji, ada yang dengar saja. Karena satu halangan dan lain sebagainya, dia dengar saja. Empat balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hatinya. Stres, depresi, galau, dengarkan kajian Al-Qur'an. Nazalat alaihimus sakinah, haffat bihimul malaika, dikelilingi malaikat rahmat. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tidak ada obat galau, susah hati selain mendengarkan kajian. Yang selama ini pengajian yang bersifat umum, buatlah kajian tafsir surat Yasin per ayat sampai khatam. Selesai Yasin, pindah ke juz amma, amma yatasa'alun, maka membangkitkan kesadaran, menambah keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Rizki ya, sudah terjawab dan kita semua mendapatkan pengetahuan baru ya tentang membaca Al-Quran dalam keadaan wudu, berwudu, tidak berwudu, bahkan sambil bekerja. Silakan Bapak dan Ibu dari Aceh yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Dari Aceh. Silakan ini PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari PT Banda Aceh. Nama saya M. Joni Kemri. Mungkin sobat-sobat mungkin pernah membahas nama Kemri. Salah satu orang itu saya. Alhamdulillah hari ini saya diberi rahmat oleh Allah bisa tentang nama Pak Kemri. Kemri, ada orang punya anak dikasih nama Kemri, pas ditanya siapa nama anakmu, Kemri, apa artinya, apakah itu merek mobil? Bukan Pak, arti Kemri apa? Rupanya lahir anak itu 17 Agustus, jadi Kemri artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Baru ini berjumpa orangnya. Kalau tersinggung mohon maaf. Tentang masalah Ya'juj wa Ma'juj disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Lalu kemudian tentang Ya'juj wa Ma'juj ada beberapa penafsiran ulama. Tafsir yang pertama, di zaman Nabi Nuh ada orang yang tubuhnya sangat besar. Karena tubuhnya sangat besar, tidak ada perempuan yang bisa menikah dengan dia. Lalu kemudian akhirnya dibentuklah pat bukit. Bukit dipahat berbentuk perempuan. Maaf-maaf, beribu maaf, tepat pada alat kelamin itu diletakkan daging binatang. Ini tak layak disebutkan, tapi saya mau menceritakan bagaimana tafsir Israiliyat, riwayat-riwayat dari Bani Israel. Lalu kemudian dia pun menunaikan hajatnya. Spermanya bercampur dengan daging tadi, membusuk Itulah lahir Ya'juj dan Ma'juj. Bukan hadis Nabi, tapi disebutkan. Riwayat ini disebut dengan dalam mata kuliah di Al-Azhar ada namanya Al-Israiliyat wal-Maudu'at fi Kutubit Tafsir. Riwayat-riwayat dari Bani Israel. Karena waktu itu di Madinah ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Qurayzah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Jadi kalau ada orang bercerita bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu riwayat Israiliyat yang tidak perlu dipercaya. Riwayat pertama. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada dan sudah berlalu. Kapan itu? Ketika pasukan Mongol menyerang Baghdad, Bani Abbasiyah hancur lebur sampai-sampai warna sungai Efrat itu menjadi hitam karena mereka mengambil kitab-kitab di perpustakaan yang terbesar di Baghdad, Irak. Mereka campakkan ke dalam sungai, menyeberang kuda mereka di atas sungai. Luntur tinta itu sampai hitam karena mereka anti peradaban. Mereka adalah bangsa barbar Mongol. Lalu kemudian mereka itulah yang sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Di antara penafsir yang setuju dengan pendapat ini adalah Imam Thahir bin Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Jadi dia menyebutnya Ya'juj wa Ma'juj itu adalah satu suku besar. Itulah dia mereka yang sudah menghancurkan sekitar berabad-abad yang lalu. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan Ya'juj wa Ma'juj belum lagi keluar. Dia masih tersimpan, dibangun bentengnya oleh Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, yang meminta supaya diberikan besi untuk menembok. Nanti sebelum hari kiamat, Ya'juj wa Ma'juj keluar. Kenapa Ustaz sebutkan tiga versi tafsir ini? Supaya kita paham bahwa ini termasuk masalah-masalah yang ulama tidak dalam satu pendapat, ikhtilaf. Jadi kalau ada ustaz bercerita begini, bercerita begini, bercerita begini, karena memang banyak riwayat tentang itu. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Kita yakin bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada, tapi ada dalam beberapa versi penafsiran. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama pun ada, disebut dengan Yegog and Megog, Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Joni ya, sudah terjawab apa yang selama ini menjadi ganjalan di pikiran Pak Joni ya, dari penjelasan Pak Ustaz terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj ya. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada kesempatan untuk bertanya kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekelompok sebutkan dulu namanya. Rahmawati dari Pulau pegawai yang katakan pengumuman uang pribadi satu bulan katakanlah 25.000, kemudian uang itu setelah terkumpul dipinjamkan kepada teman-teman yang ingin menggunakan uang itu, kemudian orang teman yang meminjamkan ketika mengembalikan uang 25.000 itu menambahkan lagi 5.000 misalnya atau 20.000 dan uang dari hasil tahap dikumpulkan lagi dan diberikan lagi untuk anggota kelompok tadi tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut diberikan menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat sebuah komunitas terdiri dari 10 orang. Lalu kita kumpulkan uang. Lalu kemudian uang itu kita pinjamkan untuk salah satu dari anggota kita karena kesulitan ekonomi. Terkumpul uang dari 20 orang, 1 orang 100 ribu, 20 orang 2 juta. Pakailah untuk modal usaha dan lain sebagainya. Ketika mengembalikannya tetap juga dengan angka nominal 2 juta, maka namanya ta'awun, tolong menolong. Hukumnya mubah, boleh. Dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan. Tapi ketika meminjam 2 juta, saat pengembaliannya 2.100.000, dipinjamkan berkali-kali dalam setahun, hasil dalam setahun itu lalu kemudian dibagikan, maka hukumnya riba. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kau makan riba. Ad'afan mudha'afah, kelebihan. Riba artinya bertumbuh, bertambah. Yang 2 juta jadi 2.100.000, maka riba. Ancaman bagi orang yang makan riba, satu, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangkit dari kubur di padang mahsyar seperti orang yang bangkit dari kerasukan setan, seperti orang kesambet yang dibacakan ruqyah. Yang kedua, duit riba dimakan menjadi sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Dari jantung naik ke otak, otaknya hitam kotor. Kalau dimakan anaknya, anaknya jadi sulit, susah menghafal Quran, berdoa dan lain sebagainya. Mana dalilnya? Nasiyatin, kazibatin, khati'ah. Ubun-ubun, otak yang mestinya berpikir baik jadi kotor, pelaku dosa gara-gara kena semprotan darah riba. Yang ketiga, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, maka tempatnya api neraka jahanam. Badan kita dari darah dan daging, dari makanan riba, maka dicuci dalam api neraka, bersih baru masuk surga gara-gara riba. Yang keempat, setiap kita berdoa pagi petang siang malam, rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma hdina fi man hadait. Orang berdoa mengangkat tangan, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makanannya haram, karena riba. Masrabuhu haram, minumannya haram, karena riba. Malbasuhu haram, pakaiannya haram, karena riba. Wahudhiya bil haram, disuapkan makanan haram kepada anak cucu istrinya. Anna yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Semoga kita dipelihara dari terjerat riba. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, sudah terjawab Bu. Ini yang terakhir siapa ini? Bengkulu. Dari Bengkulu, pengadilan tinggi Bengkulu. Silakan Pak. Sekarang. Kita nggak bisa. Sudah Pak. Ya, silakan. Sekarang. Bengkulu dulu, Bengkulu. Sekarang. Ya, terima kasih dari pengadilan tinggi Bengkulu Pak. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Bengkulu ingin bertanya tentang tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada orang yang menganggap perayaan Maulid Nabi itu bid'ah. Saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz, kalaulah mencintai Nabi, tentunya para sahabat yang terdahulu itu lebih cintanya kepada Nabi karena mereka bertemu. Tetapi tidak ada catatan dalam sejarah bahwa mereka setelah beliau Nabi itu wafat melaksanakan acara Maulid Nabi. Kata Ustadz itu, hal itu baru terjadi sudah sekian lama setelah beliau wafat, ketika terjadi perang Salib, kalau nggak salah Salahuddin Al-Ayyubi baru mengadakan acara itu. Itu jauh sesudah Rasulullah wafat. Makanya katanya, ketika para sahabat, para tabi'in dan selanjutnya itu tidak pernah mengadakan upacara seperti itu. Jadi ada sebagian daripada penceramah mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat utama. Nah, baru kemudian pada zaman perang Salib itu kembali dihidupkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya sekarang banyak acara-acara seperti itu penjelasan yang kami terima dari beberapa ustadz yang kami dengar. Mohon penjelasan ustadz tentang hal demikian. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang konversasi sejarah ya Pak Ustadz, yang perlu ya Pak Ustadz sampaikan hal yang memang sejarah yang seharusnya kita bisa pahami bersama. Silakan Pak Ustaz untuk menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi membuat maulid? Karena umat sudah lupa kepada Nabi. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman tak membuat maulid? Karena mereka kenal dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi. Untuk apa mereka buat momen peringatan mengingat Nabi? Tapi apakah sahabat Nabi tidak mengenalkan Nabi kepada anaknya yang tak jumpa dengan Nabi? Dijawab oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sahabat Nabi jumpa dengan Nabi, perang bersama Nabi. Tapi tabi'in tidak jumpa dengan Nabi. Mereka datang bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, kenalkanlah Nabi kepada kami." Mereka sahabat membawa tabi'in ke lokasi perang Badar. Di sini dahulu Nabi berdarah-darah. Sahabat membawa tabi'in ke tempat lokasi perang Uhud. Di sinilah inti dari maulid adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perayaan maulid mesti diikat. Syarat maulid 5. Yang pertama, niatnya untuk mengagungkan Nabi. Yang kedua, dibacakan di dalamnya sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada pembacaan ayat Quran supaya turun barokah. Yang keempat, di dalamnya ada doa. Yang kelima, di dalamnya ada makan-makan. Makan-makan itu disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Maka dulu seorang sultan, ada videonya lengkap tentang sejarah maulid Nabi, dia bersedekah dalam acara maulid Nabi 1000 piring makanan dengan daging kambing, 3000 piring manisan. Untuk apa? Supaya umat ini kembali mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau isi maulid itu ada 5 poin tadi, maka acara maulid baik karena mengembalikan umat untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, anak saya tidak akan membuat mengingat ayah saya karena saya masih hidup, saya masih ada di antara mereka. Tapi begitu cucu cicit saya, mereka ingin mengenal apa itu Abdul Somad, maka dibuatkanlah mengenal Abdul Somad. Orang-orang yang mengatakan tak boleh memperingati Nabi, ternyata mereka membuat sepekan mengenal Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi Arabia. Dibuatkan museum Ibnu Utsaimin. Ini pena Ibnu Utsaimin yang terakhir dia pakai. Ini kitab yang dia baca. Sepekan mengenal tokoh. Kalau mengenal tokoh boleh, mengenal Muhammad bin Abdul Wahhab boleh, mengenal Ibnu Utsaimin boleh, kenapa ceramah mengenal dan mengenang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh? Ulama-ulama di Saudi Arabia yang membid'ahkan maulid, ternyata mereka membuat perayaan besar-besaran untuk mengenang King Abdul Aziz yang mendirikan negara Saudi Arabia tahun 1924 dalam revolusi, membuat namanya sebagai nama airport, mengenang jasa-jasanya. Maka selama maulid isinya mengenang Nabi, bicara tentang akhlak Nabi, mengenalkan Nabi kepada umat, maka maulid itu baik. Bukan kata Abdul Somad, kata Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Siratal Mustaqim, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatlil Fatawi. Dikutipnya juga pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, artinya dia hafal 300 ribu hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300 ribu hadis, mengatakan maulid baik. Ada ustadz yang cuma hafal 3 hadis, kalau laptopnya hidup membid'ahkan maulid, maka saya lebih percaya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani daripada ustadz yang membid'ahkan maulid hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jelas Pak ya, kenapa kita perlu mengadakan acara maulid Nabi. Saya kira satu lagi deh, satu lagi, silakan. Dari Jakarta. Ajak tim, Pak. Jakarta Utara. Ada negeri lagi Jawa Timur, Pak. Jakarta Utara, Pak. Oke. Terakhir ya, dari Bonatan tadi duluan Jakarta, Jakarta Utara ya, silakan. Jadi mungkin nanti yang lainnya bisa pada kesempatan berikutnya. Silakan ya, Pak. Alhamdulillah. Kami bisa dengan itulah kami Pak kami Bapak Ustaz Abdul Somad. Kepada Bapak Ustaz, kami jabatan kami yang di kebetulan kami ketua pengadilan di Jakarta Utara, sehubungan dengan Maulud Nabi, salah satunya adalah untuk mengenang sejarah perjuangannya. Tentu kita ketahui bahwa sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah menegakkan kebenaran yang hak dan mencegah atau mengurangi yang mungkar atau yang batil. Sehubungan dengan tugas kami, bahwa kami setiap hari memakai cakra, salah satunya adalah bersimbol senjata cakra. Senjata cakra di situ dimaknai adalah untuk menghancurkan kebatilan. Tentu di sisi lain adalah untuk menegakkan kebenaran dan yang hak. Sehubungan dengan tugas kami ini, kami hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 42 bahwa Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campuradukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kau sembunyikan yang hak itu, kebenaran itu, sedangkan engkau mengetahuinya. Yang perlu saya tanyakan bahwa mohon pencerahan dari Bapak Gulfumat, Bapak Ustaz, bagaimana kaitannya bahwa di sini dan jangan kau sembunyikan tentang yang hak itu, kebenaran itu, sedangkan engkau mengetahuinya. Nah, ini dihubungkan dengan masalah antara hak dan yang batil tersebut, hubungan dengan tugas kami Bapak untuk menegakkan kebenaran dan untuk memerangi kebatilan sebagaimana yang tiap hari kami jalankan, supaya kami bisa benar-benar menjadi hakim yang benar-benar sebagai penegak kebenaran. Mohon rencananya untuk mungkin tafsir dari ayat Al-Baqarah ayat 42 yang akan masuk tersebut. Terima kasih, demikian Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Syarat menjadi umat terbaik 3. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik. Watanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan mungkar. Watu'minuna billah, beriman kepada Allah. Apa kata Nabi? La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Walatanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu diam melihat kemungkaran, la yusikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika hukuman dikirimkan Allah, summa tad'unahu, kamu berdoa ramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang menyembunyikan kebenaran itu adalah kabura maqtan indallah, merekalah yang paling besar dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan profesi kita masing-masing, maka semua bisa melakukan nahi mungkar. Polisi bisa, jaksa bisa, ustadz bisa, hakim lebih bisa untuk menegakkan kebenaran, untuk menghabiskan kemungkaran dengan kemampuannya masing-masing. Maka dalam hadis dikatakan hakim itu terbagi 3. Al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3. 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Hakim yang masuk surga, arafal haqqa, dia tahu kebenaran, wa qadha 'alal haqq, dan memutuskan keputusan dengan kebenaran. Itu yang masuk surga. Yang satu lagi, arafal haqqa, dia tahu kebenaran tapi tak berani memutuskan berdasarkan kebenaran, singgah dulu di neraka. Yang ketiga, dia tak tahu kebenaran dan diputuskannya tidak dengan kebenaran. Satu tempat juga dia di sana. Maka insyaallah yang ikut dan yang tak ikut yang ada di negeri ini, mudah-mudahan semuanya yang masuk surga termasuk level 1 semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kamu melihat kemungkaran, manusia terbagi 3. Falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan, dengan kekuasaan kalau mampu. Kalau tak mampu, fabilisanih, dengan lidah. Dengan lidah pun tak juga mampu, fabiqalbih, dengan hati. Tapi yang dengan hati itu ada ujungnya. Wadhalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Kenapa ketika ingin rumah paling kokoh, mobil paling cepat, tapi ketika iman kenapa pilih paling lemah? Maka kita punya batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari azab, tidak menegakkan kebenaran, tidak menunjukkan kebatilan. Orang yang diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, as-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, syaitanun ahras, setan bisu. Sudah setan bisu pula. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas jawaban dari seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustaz sampaikan ini ya bisa menjadi bekal, bisa menjadi pedoman dalam perilaku kita sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pertemuan pagi hingga siang hari ini dalam rangka pembinaan sikap mental yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Untuk kali ini tausiah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Somad LC MA. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Amin ya Allah. Ya. Bisa dengan Ustaz Abdul Somad lagi, bisa juga dengan Ustaz yang lain. Amin. Mudah-mudahan pembinaan yang secara periode kita lakukan ini dapat membuat perubahan yang sangat berarti bagi perilaku kita, bagi kinerja kita, dan juga bagi reputasi lembaga Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak pas. Biasanya nanti Pak Ustaz akan ditutup dengan pantun, Pak, ya. Masya Allah. Oke, ya. Jadi kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak pas, tidak tepat, atau membuat Bapak dan Ibu kurang nyaman atas penyelenggaraan kegiatan ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, mohon perkenan Bapak Ustaz untuk mendoakan kita semua agar mendapat barokah dalam pertemuan yang singkat ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alayka ya Rasulullah. Ya Allah, Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk melihat kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, tunjukkan pada kami yang batil itu salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya.